rusak tenane. Ati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng anti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Sejak jenong ati rasane kowe rapi lagi dadi tetungo, ngerti kok dadi tetungo. Sejak jenong ati nyatane kowe rapi di restui, tapi neko wewe di monggo dicap anak rak berbakti. Yang macan ngono anane, apa tesi keroto iki kesane isun jain hang nyong lo uko dewe ni. berkati. Apa aku iki kurang sayang? Katone tresno mung ngambang, katone atimu bimbang. Sing tak jaluk mung ngertine yang tresnoku mung karo kowe. Ora ono liyane ning ati mung ono kowe. Koyo katiku ning kowe, koyo sayangku ning kowe. Pengen aku mas kewae ojo sepaneng di samping ngopi golek inspirasi rasa kakean atraksi stella kenceng ojo stella kenceng lemas kewae ojo sepaneng di samping ngopi golek inspirasi rasa kakean atraksi manismu. Kapan ku bertemu sekedip ning mata wes meremati-ku. Coba rungokno kembang tanganku iki, Dewi Asmoro tulung omongno. Aku isih ngenteni, aku isih ngenteni. Ombak segoro kosajang Gunung rapi purbo, singning langgran ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke elok ning pipi swara weru suwe ra weru senajan mung ono mimpi banyu langit sing ono ning dhuwur kayang dan watu gedhe kelingan mendunge udan telepono atine wong sing kasmaran setyo janji semprene tansah kelingan. Oh,

kantong kosong, londangan, malu amin.